سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan masih dalam babus sabr. Hadis yang ke-36. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ابن مسعود رضي الله عنه قال dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah saat ini diriku sedang memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahki nabiyan minal anbiya. Mengkisahkan tentang seorang nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala salawatullah wa salamuhu alaihim. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurah kepada mereka semua, para anbiya. Dorobahu qawmuh fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhi. Seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah-darah. Dalam keadaan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, sang nabi bersabda. Ini berdoa untuk kaumnya. Allahumma gfir liqaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan apa yang pernah terjadi menimpa salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah alaihimus salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari manusia nabi-nabinya yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada mereka risalah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang siapa-siapa yang pantas mengemban risalah tersebut, siapa-siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai nabi-nabi Allah azza wa jalla. Allah menyatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui di mana meletakkan risalah-risalahnya, yakni kepada siapa diembankan risalah-risalah tersebut. Sehingga setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memang pantas untuk mengembannya, mampu untuk memikulnya, mampu untuk menyampaikan kepada umat manusia, mampu untuk bersabar terhadap berbagai macam ujian-ujian yang menimpa dalam jalan risalah tersebut. Dan merupakan sunnatullah yang terus berlaku, bahwasannya para pengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, para du'at ilallah, dai-dai ilallah, para anbiya, para rasul, mereka mendapatkan ujian demi ujian. Ujian tidak hanya sekedar cercaan, cacian, makian, ujian-ujian lisan, bahkan juga secara fi'al, secara fisik mereka terima. Bahkan lebih daripada itu, sebagian para nabi dibunuh oleh kaumnya, tidak sedikit jumlahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut. Allah beritakan kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kokoh dan kuat di dalam mengemban risalah walaupun mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan sunnatullah. Bahwa setiap orang yang mengemban dakwah, dakwatul haq, dakwah ilallah, pasti akan mendapatkan ujian. Karena dia mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak untuk jangan mengikuti syaitan. Sedangkan jiwa-jiwa manusia secara umum, mereka lebih cenderung kepada mengikuti hawa nafsunya. Maka para dai-dai ilallah tersebut menghalangi mereka dari hawa nafsunya dan menghadang mereka dari syaitan-syaitan yang hendak menjerumuskan mereka, sehingga mereka tentunya mendapatkan perlawanan. Maka ditolaknya satu dakwah bukan semata karena mungkin metodenya yang salah, mungkin karena caranya yang tidak hikmah, bukan. Metode yang bagaimana yang lebih baik daripada Rasulullah, cara yang bagaimana yang lebih baik daripada Rasulullah. Tetapi toh Rasulullah SAW mendapatkan ujian, bahkan yang paling berat. Para anbiya, metode dakwah mereka adalah paling sempurna, akhlak mereka adalah paling mulia. Tetapi ya, di saat kemudian mengajak kepada jalan Allah, mereka tetap mendapatkan ujian-ujian. Sehingga ini merupakan sunnatullah sekali. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan dapati sunnah Allah itu akan berubah. Demikian pula para penerus daripada dakwahnya anbiya, para ahlul ilm, para du'at ilallah, da'i-da'i ilallah, mereka pun akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada rasulnya agar kokoh menghadapi ujian-ujian tersebut. Walaqad kudzibat rusulun min qabl, Allah menyatakan, dan sungguh-sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad. Fasabaru, mereka semua sabar. Ala ma kudzibu wa udzu, terhadap pendustaan-pendustaan kaum mereka dan terhadap penganiayaan-penganiayaan mereka. Dianiaya para anbiya tersebut, tidak hanya sekedar didustakan. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa merubah-rubah daripada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap dakwah ilallah akan mendapatkan ujian, itu pasti. Dan dakwah ilallah itulah yang akan menang, itu juga pastian. Allah menyebutkan tentang keberadaan para anbiya, para rasul yang mendapatkan perlakuan-perlakuan, penganiayaan-penganiayaan dari kaumnya, pendustaan-pendustaan dari kaumnya. Kemudian mereka bersabar, dan buah dari kesabaran adalah kemenangan. Janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepada engkau ya Muhammad berita-berita dari para rasul. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan kisah-kisah para rasul agar menjadi teladan bagi umat-umat yang datang setelahnya dan bagi para penyeru-penyeru dakwah ila Allah. Agar kemudian tidak merasa berat menghadapi berbagai macam ujian-ujian tersebut. Telah berlalu ujian-ujian kepada orang-orang yang jauh lebih pada mereka, sehingga mereka bisa kokoh dalam dakwah. Ujian ini masih sangat kecil. Para rasul saja diuji lebih besar, lebih berat daripada ini. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Dan jika terasa begitu sangat berat atas engkau wahai Muhammad keberpalingan mereka, tentu orang yang menginginkan kebaikan kepada umat, ya, dia ini orang yang paling tahu terhadap apa yang akan membawa kepada kebaikan umat tersebut. Ternyata umat justru menolak, berpaling, lari. Bagaimana perasaannya? Orang yang cinta kepada umat ini kita bicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu sangat berat rasa pada beliau perkara menyesakkan umat, menghimpit umat. Begitu sangat ingin untuk memberikan kebaikan kepada umat. Begitu sangat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya disebut dalam Al-Qur'an. Maka di saat dakwah tersebut mendapatkan halangan-halangan, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan, bahkan banyak yang lari meninggalkan dakwah. Rasulullah alaihi wasallam sendirian pada waktu itu. 1, 2 begitu. Ya, yang mengikuti beliau dalam keadaan mukhtafi, sembunyi-sembunyi. Begitu sangat berat terasa. Sehingga Allah menyatakan, "In kana kabura 'alaika iradu fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard." Sehingga kalau seandainya engkau, ya ini seolah-olah ingin untuk menunjukkan kepada kaummu perkara-perkara besar yang dengan itu mereka betul-betul akan beriman kepadamu. Fata'tiyahum bi ayah, engkau datangkan mukjizat di hadapan mereka supaya mereka tunduk kepadamu. Engkau buat lubang besar bumi, atau engkau buat ada tangga naik ke langit sana. Akan tetapi Allah menyatakan, walau syaa'allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan mereka semua berada di atas petunjuk. Sebagaimana Allah mampu menciptakan para malaikat-malaikat yang tidak ada yang bermaksiat satupun dari malaikat tersebut. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang bermaksiat kepada Allah satupun dari kalangan malaikat. Kalau Allah mau menciptakan seperti itu, makhluk yang seperti itu, bisa. Seandainya Allah mau menjadikan umat manusia ini semuanya tunduk patuh kepada Allah, mampu. Tetapi bukan itu. Allah tidak memberikan ikhtibar. Allah tidak memberikan apa? Ujian kepada umat manusia. Diuji mereka. Didatangkan, diturunkan kitab, diutus para rasul menjelaskan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau beriman, siapa yang kafir, siapa yang ingin petunjuk, siapa yang ingin kesesatan. Qata bayyana rusdu minal ghayy, telah jelas jalan-jalan petunjuk dengan jalan-jalan kesesatan, mana yang akan dipilih. Inna hadainahum sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Ada yang mau bersyukur, ada yang kufur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada rasulnya bahwasannya keberpalingan mereka Itu adalah di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memang secara kauniyah, secara kauniyah, yakni secara kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itu memang sesuatu yang akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ujian terhadap umat manusia, siapa yang beriman dan siapa yang kafir, diuji mereka. Memang akan ada yang kafir. Bukan Allah jadikan manusia itu dalam satu hati begitu. Kalau Allah mau bisa, tetapi tidak. Allah ingin menguji mereka. Mereka diberi kudrah, diberi iradah, ya. Allah berikan kepada mereka kehendak. Kehendak, dengan kehendak ini mereka bisa memilih jalan mereka masing-masing. Silahkan, mau memilih yang mana? Kalau sudah memilih jalannya, maka Allah berikan kemampuan untuk merealisasikan jalannya. Mau kepada kekufuran, dipersilahkan dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak meridhoinya. Dan Allah telah menegakkan hujah atasnya dengan diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab, sampainya kepada mereka dai-dai ilallah, menyampaikan Al-Qur'an, hadis-hadis rasul. Dakwah ilallah telah tegak kepada mereka. Itu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sehingga jelas al-haq dengan al-batil. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang jahil. Jangan engkau menjadi orang-orang yang jahil. Jahil di sini yakni orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui tentang prinsip ini, perkara ini. Sehingga kewajiban para rasul itu hanya sekedar menyampaikan, tidak lebih daripada itu. Sebagaimana juga kewajiban para dai-dai Allah hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban atasmu selain hanya menyampaikan. Itu kewajiban daripada para rasul. Lebih-lebih selain mereka. Kalau tersampaikan kepada umat manusia diterima walhamdulillah, nikmat minallah, hidayah minallah, ya. Itu yang kita harapkan bersama. Tetapi kalau kemudian mereka lari, mereka berpaling, kita hanya bisa mendoakan hidayah kepada mereka. Kita tidak disuruh untuk memaksa. Kaum muslimin semuanya hanya bisa untuk mengajak, ya, saudara-saudaranya, mengajak kepada jalan-jalan kebaikan ini. Bukan untuk memaksa, ayo diseret-seret, enggak boleh. Bagi yang mau, alhamdulillah, berarti ada kehendak Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya. Jadi itulah bil khair, Allah menghendaki kebaikan padanya. Bagi yang menolak, maka itu adalah jalan dia. Itu adalah pilihan dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan itu tidak terasa kemudian begitu sangat berat. Ya. Kita bisa lapang dada menyaksikan daripada berbagai macam keberadaan manusia, berbagai macam sisinya. Kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah, kita bersyukur. Kepada orang-orang yang mendapatkan musibah, musibah yang paling besar adalah kesesatan, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin min ibadihi tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari apa yang menimpa kamu dan mengutamakan diriku di atas hamba-hambanya dengan hidayahnya. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, tidak disebutkan siapa, akan tetapi secara umum ada seorang nabi begitu berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya tersebut justru berlaku aniaya. Mereka justru memukuli nabi tersebut. Seorang nabi tentunya dalam menyampaikan memiliki uslub, memiliki gaya bahasa yang terbaik dalam bersikap, memiliki akhlak yang mulia, dalam bertindak tanduk, dalam bermuamalah, ya, adalah muamalah yang paling sempurna terhadap sesama manusia. Tetapi di saat kemudian mengajak kepada kebenaran, jadi perkaranya bukan kok karena akhlak dan sebagainya. Perkaranya adalah karena apa? Yang diajakkan ini loh. Ini adalah perkara yang membuat manusia geram. Kebenaran ini. Sedangkan mereka sudah begitu sangat terbiasa dengan berbagai macam perkara-perkara kesyirikan, ya, khurafat. Diutus para anbiya untuk kemudian menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut, menjauhkan mereka dan mengajak mereka kepada peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tentunya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka kalau harus ditinggalkan ya berat sekali. Ya kan? Walaupun para anbiya membawa hujjah, bayyinat, bukti yang sangat kuat. Dan kebiasaan daripada ahlul batil ini tentunya karena hawa nafsu, ya, dan karena kebodohan mereka menghadapi hujjah bukan dengan hujjah, menghadapi hujjah itu dengan kejahilan, dengan kedzaliman, dengan sikap aniaya. Dakwah yang diajakkan oleh para rasul bukan dilawan dengan hujjah, karena memang mereka tidak memiliki hujjah. Bagaimana mau melawan rasul, ya, hujjahnya tidak memiliki hujjah sama sekali. Maka mereka berlaku aniaya, mereka menyiksa, memukuli, kalau mencaci maki dan sebagaimana apa, mencaci maki dan semisalnya, maka tentu itu perkara yang sangat ringan, ya, fisik, ya, apa, bukan fisik, tetapi ini sampai pada taraf fisik, bahkan sampai pada taraf diusir, bahkan lebih daripada itu dibunuh. Jadi dialami oleh sebagian para nabi. Nabi ini tadi dipukuli sampai berdarah-darah, ya, sampai berdarah-darah, dan darah itu mengalir dan mengucur pada wajahnya. Kemudian Nabi tadi mengusap darah yang mengucur tadi, ya, pada wajahnya diusap begini. Kemudian beliau berdoa sambil mengusap wajahnya yang berdarah-darah tadi, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala perlakuan kaumnya terhadap dirinya, padahal dia adalah utusan Allah. Dia jadikan hal tersebut sebagai wasilah agar Allah mengampuni kaumnya. Perhatikan ini, bayangkan. Bukan sebagai wasilah binasakan kaumku, saya sudah dakwah ini, tapi mereka enggak mau menerima. Bukan kemudian apa istilahnya, menghadapi berbagai macam ujian-ujian, halangan-halangan dalam dakwah dengan sikap yang arogan, atau dengan sikap yang sama dengan apa yang dialaminya. Mereka telah membuat saya seperti ini, saya berdoa kepada Allah agar diperlakukan seperti itu, mereka dibalas, mereka tidak, ya, tidak melawan kejahilan dengan kejahilan, ya, tetapi justru Nabi tersebut mendoakan umatnya, mengucapkan kalimat Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, mintakan ampun untuk kaumnya, mereka orang-orang yang tidak tahu. Maka tentu ini adalah sepuncak-puncaknya kesabaran. Seseorang seandainya saja dia itu diuji, ya, jangankan dipukul, ya, sekedar dicaci maki, itu dia akan berusaha untuk mempertahankan harga dirinya dengan apapun, walaupun urusannya bukan perkara kebenaran. Dicaci maki hanya urusan dunia misalnya, urusan pekerjaan kah, urusan apakah, atau ketersinggungan di antara mereka kah, kesalahpahaman kah, tidak akan terima. akan berusaha untuk mempertahankan kehormatannya, apalagi sampai fisik, akan berusaha untuk membalas, hatta walaupun dia mungkin orang yang tidak mampu, ada dendam di dalam hatinya karena diperlakukan aniaya oleh saudaranya. Kalau ada kesempatan saya akan balas. Kan begitu kebanyakan manusia pada urusan-urusan yang sepele, urusan dunia. Sedangkan ini seorang rasul, orang yang mulia, punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dunia. Enggak ada kepentingan-kepentingan dunia pada dirinya. Ya. Enggak ada kemudian membawa kepada kemaslahatan-kemaslahatan dunia untuknya. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sedikit pun pahala dari mereka, maksudnya. Tidak mengharapkan sedikit pun upah pada dakwahnya, imbalan. Dalam keadaan seperti ini, menginginkan kebaikan murni untuk kaumnya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka tanpa mengambil imbalan speser pun dari mereka, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang aniaya, tidak manusiawi, dipukuli sampai berdarah-darah. Ya, coba bayangkan, kok justru malah mendoakan kebaikan, mendoakan kepada umatnya atau untuk umatnya, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Kesabaran seperti apa coba? Ini adalah puncak kesabaran, luar biasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah kepada para sahabat yang kemudian diberitakan kepada kita, bukan sebagai dongeng menjelang tidur. Bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bukan sekedar mengisi waktu, bukan sekedar mencairkan suasana, tetapi ini merupakan ibroh. Ini merupakan ibroh, hikmah yang terkandung di dalamnya, supaya kita berkutwah, mencontoh mereka. Terlebih kaum muslimin, setiap kita punya mas'uliyah, punya tanggung jawab, ya, untuk mengajak kepada kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan di saat kemudian mendapatkan gangguan-gangguan, sabar. Tentu kegangguan-gangguan yang kita alami tidak akan sebesar apa yang telah terjadi pada diri para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para anbiya, para rasul, itu terdapat ibroh, terdapat pelajaran-pelajaran yang besar, hikmah-hikmah yang besar. Bagi siapa? Di ulil albab, bagi orang-orang yang punya akal. Ya, ini agar kita bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian di saat kita menjalankan kebenaran, menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para generasi pertama umat ini. Meskipun ujian-ujian tersebut begitu sangat berat dan terkadang menyakitkan, ujian lisan ataupun bahkan perbuatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berdakwah ke salah satu negeri, Taif kalau tidak keliru, di sana pun juga mengalami hal yang semisal ini. Beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dakwah di sana dan ditolak oleh penduduk Taif dan diperlakukan dengan sangat aniaya. Anak-anak kecil bahkan melempari beliau dengan batu. Berdarah-darah beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam, badan beliau, ya, bebatuan tersebut mengena Abu Bakar As-Siddiq dan tidak sedikit yang lolos mengena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berdarah-darah sampai tangan-tangan beliau berdarah. Beliau mengucapkan sambil memandang kepada tangan beliau, hal anti illa isba' damaiti wa sabilillahi malaqiti. Engkau hanyalah tangan yang berdarah, darah yang keluar disebabkan karena engkau berada di jalan Allah. Yakni kalimat-kalimat yang membawa kepada kekokohan. Kemudian Malakul Jabal, ada malaikat-malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengatur gunung-gunung. Ini bukan mitos. Ya, ini bukan cerita khayal imajinasi, tapi ini nyata. Dalam hadis Rasul diberitakan Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, sungguh Allah telah melihat perlakuan kaummu terhadap kamu. Maka saya bersama dengan Malakul Jibal, malaikat gunung ini. Dan Allah menyatakan bahwasanya malaikat Jibal ini ya dipasrahkan kepadamu, terserah apa yang kamu perintahkan untuknya." Kemudian malaikat gunung tadi mengatakan, "Ya Muhammad, kalau kamu akan aku timpakan dua bukit besar itu kepada mereka." Ditimpakan, dihancurkan mereka, kaum tersebut, kaum Ta'if. Maka Rasul menyatakan bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Justru saya berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beriman taala. Ya Allah, ampunilah mereka, mereka orang-orang yang tidak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga mengambil ibrah dan pelajaran terhadap apa yang terjadi pada anbiya sebelumnya. Ujian yang beliau dapatkan sudah terlewati oleh para anbiya sebelumnya. Beliau pun berlaku dengan perlakuan yang sama. Ini Rasul. Rasulullah bahkan sebaik-baik Rasul. Orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diperintahkan untuk tunduk kepadanya, berbuat apa yang dimaui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau. Tetapi Rasul tersebut justru mendoakan kebaikan untuk mereka. Justru aku berharap akan lahir nanti dari mereka-mereka ini keturunan-keturunan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan dunia ini, terutama di saat kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar di jalan dakwah. Dan bahwasannya ujian-ujian yang kita rasakan, yang menimpa kita di jalan dakwah ini, itu semata adalah sesuatu yang akan menjadi menebus dosa-dosa kita atau yang akan mengangkat daripada derajat-derajat kita. Bisa jadi ujian-ujian tersebut memang disebabkan karena kelemahan-kelemahan kita dan kekeliruan-kekeliruan kita dalam berdakwah, mungkin dalam muamalah kita yang kurang terhadap sesama, mungkin akhlak kita yang memang jelek di hadapan manusia, mungkin ucapan-ucapan kita yang menyinggung mereka, mungkin juga ya, banyak hal yang manusia menganggap kita ini orang yang tidak bisa dijadikan sebagai qudwah. Apa yang kita sampaikan mungkin kebenaran, akan tetapi manusia memandang dari sisi yang lain. Bukan menolak kebenaran, tapi menolak dari si penyampai ini loh, orang yang tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Maka ujian-ujian di jalan dakwah kita sikapi dengan kesabaran, sehingga kita tidak bisa sendiri. Kita perbaiki diri-diri kita. Kita perbaiki muamalah kita dengan sesama, akhlak kita dengan sesama. Juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah jangan pernah ditinggalkan. Karena itu merupakan tugas setiap kita, setiap mukmin. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan namanya dakwah tidak mesti harus berada di depan kemudian berbicara seperti ini, muhadharah ya. Kita di pasar bisa berdakwah, di jalan bisa berdakwah, bersama teman bisa berdakwah, bisa keluarga bisa berdakwah, tetangga juga bisa berdakwah. Dan dakwah tidak mesti berbicara. Kita tunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik kita itu juga sudah merupakan dakwah. Dan untuk dakwah ini harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu dan bukan hanya dengan mengandalkan akal. Tetapi harus dengan hujjah. Ilmu. Karena Rasul menyatakan qul hadhihi sabili. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Rasul SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Yang aku mengajak kepada Allah di atas basirah, yakni di atas ilmu, di atas hujjah, di atas bayan, di atas al-yaqin. Ala basirah. Yang diajakkan ini perkaranya jelas kebenaran. Bukan keraguan-raguan. Saya enggak tahu ini benar apa salah ya. Cuman saya ngajak perkara ini, enggak bisa. Kita mengajak kepada al-ilm, al-yaqin, ala basirah. Rasulullah SAW menyatakan balighu anni, sampaikan dariku. Bukan balighu wa balighu, bukan sekedar sampaikan, sampaikan, sampaikan, bukan. Dariku, dari Rasul. Untuk mengetahui ini dari Rasul atau tidak, butuh ilmu. Hadis kadang ada yang dhaif, ada yang maudhu', bahkan hadis palsu. Seorang yang berdakwah kepada Allah dalam artian dengan lisannya, ya, dengan menyampaikan seperti ini, maka dia harus tahu apa yang disampaikan itu, apakah itu adalah kebenaran ataukah tidak. Dan jika ada perkara-perkara di luar sana, yaitu merupakan sesuatu yang sebetulnya merupakan hadis-hadis yang dhaif misalnya, atau bahkan maudhu, maka dijelaskan kepada umat supaya umat tidak tertipu. Banyak perkara-perkara yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan ucapan Rasul. Banyak sekali. Maka yang seperti ini harus hati-hati. Dan seorang dai ilallah apabila dia mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu atau hadis dhaif dan yang semisalnya, kok dia mengajak kepada perkara tersebut, Rasul mengancam. Man kadiba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara atas nama saya dengan kedustaan secara sengaja, maka hendaknya dia tempatkan tempat duduknya di neraka. Nas'alullah salama wal afiyah wa naqta lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.